Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid, memasuki babu majaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janab at-tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirkih. Bab tentang penjagaan al-Mustafa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid dan usaha beliau untuk menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada tauhid. Afwan, usaha beliau untuk menutup semua jalan yang dapat mengantarkan kepada syirik, atau semua pintu yang bisa menjerumuskan manusia di dalam dosa syirik. Inilah jemaah sekalian, di antara bab yang sangat penting dalam kitab tauhid, karena bab ini menjelaskan kepada kita dua hal yang harus kita teladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, penjagaan beliau terhadap tauhid, bahwa beliau adalah seorang nabi yang harus kita teladani dalam usaha mempelajari tauhid, juga mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kemudian yang kedua, beliau selalu berusaha menutup semua pintu-pintu kepada kesyirikan. Semua pintu-pintu kepada kesyirikan, sebagaimana sebagiannya sudah kita bahas, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dalam beberapa bab sebelumnya. Beliau larang itu dalam hadis-hadis yang sangat banyak dan sangat keras, dan beliau lakukan itu sampai diranjang kematian beliau, sampai pada detik-detik menjelang ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau masih mengingatkan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan beliau mengabarkan, jangan sampai kita mengikuti Yahudi dan Nasrani. La'natullahi alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan dalam banyak hadis yang insyaAllah akan kita pelajari pada bab-bab yang akan datang, kita masih akan mendapatkan hadis-hadis tentang bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dan dalam menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Sampai dalam ucapan yang orang itu enggak bermaksud untuk menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Ketika seorang berkata Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi SAW menegur, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Padahal orang itu seorang muslim yang tidak bermaksud menyamakan antara Allah dengan Rasulullah SAW, tapi beliau melarang penggunaan kalimat tersebut karena mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Begitu pula sudah kita lewati pembahasan ketika seorang mengatakan kumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita bersama-sama beristighatsah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda innama la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Innama yustaghatsu billah. Hanya boleh beristighatsah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini cuma sekedar penggunaan kata-kata. Jangan kalian minta tolong kepadaku dengan menggunakan kata istighosah. Itu hanya layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighosah itu maknanya meminta pertolongan dalam keadaan genting. Maka kalimat seperti ini hanya pantas ditujukan kepada Allah. Ini maksud hadis tersebut sebagaimana sudah kita lewati dalam pembahasan syirik berdoa kepada selain Allah. Ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian usaha-usaha beliau dalam menjaga tauhid yang seharusnya kita teladani. Bahkan inilah bentuk peneladanan kita yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perhatian kepada tauhid. Kita pelajari, kita amalkan dan kita dakwahkan. Dan selalu kita prioritaskan. Dan kita harus punya apa namanya? Sifat yang peka terhadap hal-hal yang berbau syirik. Harus peka apa saja yang kedengaran atau kelihatan berbau syirik, maka kita ingatkan, terutama pada keluarga kita. Inilah sesungguhnya peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Karena tauhid adalah kewajiban terbesar. Dan dakwah tauhid adalah dakwah yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh para nabi dan rasul. Sebagaimana telah kita pelajari surat An-Nahl ayat ke-36, Allah azza wa jalla mengatakan وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَهُ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan, jauhilah semua peribadahan kepada selain Allah. Begitu pula telah kita pelajari ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Maka yang pertama beliau pesankan kepada beliau, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ila ay yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kamu dakwahi mereka adalah ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Jadi jemaah sekalian, bab ini adalah kesimpulan dari pelajaran-pelajaran, kesimpulan dari beberapa ayat dan hadis, bahkan semua ayat dan hadis yang telah kita pelajari sebelumnya tentang peneladanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan tauhid dan menutup segala pintu kepada kesyirikan. Dan sekali lagi masih banyak dalil-dalil di bab-bab yang akan datang yang menjelaskan kepada kita bagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu kesyirikan. Bukan sekedar semangat memberantas kesyirikan, tapi juga beliau menutup pintu-pintu kepada kesyirikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faedah. Penulis rahimahullah, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini dengan nama Al-Mustafa. Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa artinya Al-Mustafa? Artinya seorang yang terpilih, seorang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, penamaan ini adalah bentuk pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak sampai tingkat gulu. Dan kita telah pelajari ya, di antara bentuk-bentuk gulu kepada orang soleh, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti syair burdah, itu luar biasa, dahsyat sekali kesyirikannya. Dia meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi Allah, bukan lagi menyamakan beliau dengan Allah, tapi melebihi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dia mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwak, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Subhanallah, Allah sudah enggak dipakai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam syair itu tempat dia berlindung. Jemaah sekalian, itu adalah syirik besar, ucapan syirik besar, walaupun orang yang mengucapkannya hanya bermaksud memuji saja, bukan maksud hakiki, tapi tidak boleh. Dan beliau telah melarang hal tersebut. Kita sudah pelajari juga hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, innama ana abdun fakulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji aku berlebih-lebihan seperti umat Nasrani memuji Isa bin Maryam. Ucapkan saja hamba Allah dan Rasulnya. Aku hanyalah seorang hamba, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Jadi jemaah sekalian, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji beliau berlebih-lebihan. Nah, pertanyaannya apa batasannya memuji beliau berlebihan? Batasannya adalah memuji beliau harus dengan dalil. Kalau tidak dengan dalil, maka itu berlebihan. Atau mensifatkan beliau tanpa dalil, maka itu sudah termasuk berlebihan, gulu. Mensifati atau memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang tidak berdasarkan dalil, maka itulah gulu. Kalau disamakan dengan Allah, maka itu puncak gulu sampai pada tingkat kesyirikan. Nah, jemaah sekalian, penamaan Al-Mustafa ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Wathila bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah memilih, istafa memilih Kinanah dari keturunan Ismail. "Wastafa Quraisyan min Kinanah." Kemudian memilih Quraisy dari Kinanah. "Wastafa min Quraisy Bani Hashim." Kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy. "Wastafani min Bani Hashim." Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Ada lagi yang lebih tegas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana an-nabiyul Mustafa." Aku adalah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi penamaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini dengan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu tidak termasuk gulu karena berdasarkan dalil. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita memuji beliau secara berlebih-lebihan, yaitu tanpa ada dasar dalil. Iya. Dan masih banyak kalau kita pelajari hadis-hadis tentang pujian-pujian Allah kepada beliau atau kedudukan yang Allah berikan kepada beliau, itu sangat banyak. Seperti kalau kita memuji beliau sebagai pemimpin manusia seluruhnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Akulah pemimpin anak Adam di hari kiamat. Atau kita katakan beliau manusia yang paling mulia. Atau pemimpin yang terbaik, pemimpin yang paling besar dan yang paling adil sebagai teladan bagi semua pemimpin, pemimpin yang paling pantas diteladani, atau suami terbaik. Ini semuanya fakta berdasarkan dalil-dalil. Maka tidak mengapa kita memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian, beliau sebutkan di dalam bab ini tiga dalil. Kita masuk ke dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan hidayah untuk kalian. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau lembut serta penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Jemaah sekalian, inilah dalil yang pertama dalam bab ini. Sebuah ayat yang menjelaskan kepada kita 6 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang harus kita imani. Yang pertama, beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang rasul. Allah tegaskan, telah datang kepada kalian seorang rasul. Maka wajib kita imani beliau sebagai seorang rasul. Dan konsekuensi keimanan kita bahwa beliau adalah rasul, kita tunduk terhadap semua yang beliau bawa. Bahkan Allah telah menetapkan inilah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati rasul, maka kalian dapat hidayah. Surat An-Nur ayat 54. Kalau kalian menaati rasul, kalian dapat hidayah. Sebaliknya, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab manusia tersesat. Dan ancamannya keras sekali. Ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ancaman Allah azza wa jalla terhadap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat keras. Di antaranya di surat An-Nur ayat ke-63, satu ayat yang sering kita ingatkan, di dalamnya terkandung ancaman keras. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu kesesatan, atau ditimpa azab yang pedih. Kesesatan maksudnya sebagai hukuman atas penyelisihan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih keras lagi jamaah sekalian, Surat Al-Muzammil ayat 16-17. Kata Allah, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Maksudnya beliau akan bersaksi kelak di hari kiamat bahwa beliau telah menyampaikan apa yang Allah turunkan kepada beliau untuk kita. Sebagaimana kata Allah, kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabilah. Maka Fir'aun menentang rasul yang diutus kepadanya, kami pun mengazabnya dengan azab yang berat. Jemaah sekalian, ini ancaman keras sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul seperti kami mengutus kepada Fir'aun rasul, untuk mengingatkan kita kalau kita menentang rasul yang diutus kepada kita sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun, maka azab yang Allah timpakan kepada Fir'aun akan ditimpakan juga kepada kita. Ini hati-hati. Fir'aun diazab dengan empat azab. Yang pertama, kesesatan itu tadi, sampai berakhir dengan su'ul khatimah. Yang kedua, ditenggelamkan di laut sampai mati. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, azab hari akhirat, hari kebangkitan. Sebagaimana kata Allah, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab. Mereka dibakar api setiap hari pagi dan petang, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, padahal mereka mati di laut, hilang ditelan lautan. Tapi Allah Maha Mampu menimpakan azab kepada mereka sejak ribuan atau mungkin jutaan tahun yang lalu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Diazab, mendapatkan azab kubur. Kemudian setelah tegak hari kiamat, Allah berfirman, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Jadi jemaah sekalian, Surat Al-Muzammil ayat 16-17 ini mengandung peringatan keras bagi orang yang menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat beliau yang kedua dalam ayat ini, min anfusikum, kata Allah, dia berasal dari diri kalian. Ada dua penafsiran ulama, sebagian mengatakan maksudnya beliau dari bangsa Arab, sebagian lagi mengatakan maksudnya beliau dari jenis manusia. Pendapat yang kedua yang lebih kuat dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau. Maksud min anfusikum, beliau dari jenis manusia. Walaupun beliau diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga kepada para jin. Maka para jin sama dengan manusia punya kewajiban tunduk kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan para jin mendengarkan. Tapi jemaah sekalian, yang ingin kita petik pelajaran di sini, beliau adalah manusia, hamba, sama seperti kita. Jadi, walaupun kita memuliakan beliau, kita jangan sampai melampaui batas, meninggikan derajat beliau melebihi kadarnya, atau menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran terpenting dari penyebutan beliau sebagai manusia atau seseorang yang berasal dari diri kalian. Manusia biasa, sama seperti kita. Beliau butuh makan dan minum. Beliau butuh kepada istri dan anak. Dan beliau hidup, menua, melemah, kemudian wafat. Dan tertimpa kepada beliau sebagaimana tertimpa kepada manusia. Beliau sakit, bahkan sakit parah. Dan ada hikmah kenapa para nabi dan rasul kalau sakit lebih parah daripada manusia biasa. Karena Allah ingin memberikan pahala yang lebih besar. Dan juga agar menjadi teladan bagi kita dalam kesabaran. Dan yang paling penting agar kita tidak menuhankan para nabi dan rasul. Jadi ini tiga hikmah. Mengapa para nabi dan rasul tertimpa musibah dan malapetaka bahkan lebih dahsyat daripada manusia biasa? Pertama, karena Allah ingin memberikan pahala kepada mereka lebih besar. Yang kedua, untuk menjadi teladan bagi kita dalam kesabaran, sehingga kita enggak bisa beralasan. Saya dapat musibah ini, saya enggak sanggup untuk sabar. Nabi dan Rasul lebih berat musibahnya. Kita enggak ada apa-apanya dibanding mereka. Tapi mereka sabar. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting. Agar kita tidak gulu terhadap para Nabi dan Rasul. Mereka manusia biasa, sama seperti kita. Tertimpa musibah dan malapetaka. Kemudian sifat beliau yang ketiga dalam ayat ini. Azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Inilah jemaah sekalian sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Beliau sangat menyayangi umatnya, sehingga apa yang menimpa umatnya berat beliau rasakan. Dan begitulah kita dalam bersaudara. Penderitaan saudara kita harus juga menjadi penderitaan kita. Kebahagiaan dia harus juga menjadi kebahagiaan kita. Iya. Kemudian yang keempat, harisun alaikum. Sangat menginginkan hidayah bagi kalian, keimanan untuk kalian. Inilah di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita teladani, yaitu semangat menyebarkan kebaikan, semangat berdakwah, terutama dakwah kepada tauhid. Oleh karena itu, beliau juga adalah orang yang paling semangat dalam menjaga tauhid serta menutup semua pintu kepada kesyirikan. Kenapa? Karena Allah mensifatkan beliau sebagai orang yang sangat menginginkan keimanan atau hidayah bagi kalian. Kemudian yang kelima, bil mu'minina ra'uf, terhadap orang-orang beriman beliau lembut. Yang keenam, rahim, penyayang. Nah, jemaah sekalian, dari enam sifat ini, apa yang terkait dengan pembahasan kita? Apa yang terkait dengan pembahasan kita? Maka hampir semuanya. Pertama, beliau seorang rasul. Kalau beliau seorang rasul utusan Allah, maka tugas utama beliau adalah mendakwahkan tauhid. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-36 yang kita sebutkan tadi. Kemudian, sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Penderitaan terbesar manusia adalah masuk neraka karena dosa syirik. Ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, semangat beliau agar kita dapat hidayah. Kemudian beliau lembut serta penyayang. Orang yang penyayang, maka bukti kasih sayang yang paling tinggi adalah menjaga orang yang dia sayangi dari dosa syirik. Karena dosa syirik itulah sebab penderitaan yang paling dahsyat. Azab Allah yang kekal abadi. Jadi banyak sisi pendalilannya. Sehingga pantas kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik untuk diteladani dalam penjagaan terhadap tauhid dan usaha untuk menutup segala pintu kepada kesyirikan. Baik. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari ayat ini, peringatan kepada kita, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, dalam ayat ini terkandung peringatan kepada kita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena beliau diutus membawa hidayah. Di ayat yang lain Allah ingatkan di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri mereka sendiri. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam ini. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Artinya siapa yang mengikuti ajaran beliau, dia dapat rahmat. Siapa yang tidak mengikutinya, maka dia tidak dapat rahmat, tapi sebaliknya na'udzubillah, dia mendapatkan azab. Iya. Tapi oleh orang-orang liberal mereka buat penafsiran tersendiri. Islam itu kan rahmat. Jadi janganlah menyalah-nyalahkan selain daripada Islam. Subhanallah. Padahal maknanya sebaliknya, dapat rahmat kalau masuk Islam, ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya beliau diutus sebagai rahmat. Kalau kita mengikuti ajaran beliau, masuk Islam, agama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat rahmat. Kalau tidak, maka sebaliknya dapat azab. Itu maknanya. Tapi subhanallah, begitulah metode orang-orang sesat. Mereka cari dalil-dalil untuk mendukung kesesatan mereka. Padahal, kalau kita pelajari lebih dalam, dalil itu malah membantah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat. Maknanya siapa yang ikuti beliau, dia dapat rahmat. Kalau tidak, maka tidak. Malah dapat azab. Ini ditegaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan dakwah yang aku serukan atau ajaran yang aku bawa, kemudian dia mati sebelum beriman terhadap ajaran tersebut, maka dia termasuk penghuni neraka apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tidak ikut kepadaku, maka dia termasuk penghuni neraka. Bagaimana mungkin dia mendapatkan rahmat? Iya. Walaupun ada juga penafsiran sebagian ulama, makna rahmat di sini juga bisa diartikan kepada orang kafir. Tetapi maknanya bukan berarti mereka benar. Namun azab mereka ditunda. Ini makna rahmat bisa diartikan orang kafir juga dapat rahmat dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi artinya bukan berarti mereka benar. Karena Islam rahmatan lil alamin, lalu kita membenarkan ajaran mereka. Enggak boleh menyebut mereka kafir. Padahal Islam yang mengajarkan kepada kita untuk mengatakan mereka adalah orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Jadi maknanya bukan itu. Maknanya adalah azab untuk penentang Rasul ditunda. Tidak langsung diazab seperti umat-umat terdahulu. Ya, coba antum baca kan. Kisah-kisah para penentang umat-umat dari kalangan umat-umat terdahulu. Kisah-kisah para penentang Nabi dan Rasul. Langsung diazab, dihabisi semuanya. Gak ada sisa. Semuanya tidak ada tersisa. Dihabisi semuanya. Tapi bagi Nabi SAW, maka setelah beliau diutus, Allah berikan rahmat kepada orang-orang kafir, yaitu ditunda azab mereka. Artinya kesempatan mereka bertobat lebih panjang. Harusnya mereka mikir untuk segera bertobat. Iya. Kalaupun ada yang dihukum, diazab oleh Allah, tidak semuanya. Tidak semuanya. Hanya sebagian orang. Tapi umat-umat terdahulu itu langsung diazab, dihabisi karena menentang para nabi dan rasul mereka. Iya. Jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran. Dua nama Allah yang disifatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rauf dan Rahim. Maka ini menunjukkan ada nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, ada yang tidak khusus bagi Allah. Sehingga makhluk boleh menamakan diri dengannya. Namun tentu sifat yang terkandung di dalam nama ini tidak sama antara Allah dengan makhluk. Iya. Jadi ada nama-nama khusus yang hanya khusus bagi Allah. Contohnya Allah itu sendiri, Ar-Rabb, Ar-Rahman dan lain-lain. Dan ada nama-nama yang makhluk boleh disifatkan dengannya. Ya. Pertanyaannya jemaah sekalian, dari mana kita ketahui? Dari dua hal. Yang pertama dari makna. Kita bisa melihat maknanya. Kalau makna yang terkandung di dalamnya tidak mungkin dimiliki oleh makhluk, maka tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Yang kedua, dilihat kepada dalil. Kalau ada dalil yang menunjukkan Allah mensifatkan makhluk atau menamakan makhluk dengan nama itu, berarti boleh. Contohnya dalam ayat ini Allah mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rauf dan Rahim, padahal keduanya adalah termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, sifat yang terkandung di dalamnya tentu tidak sama antara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Akan tetapi untuk penamaan tetap lebih afdal dengan menggunakan kata abdun. Kita namakan anak kita Abdur Rauf atau Abdur Rahim, itu lebih afdol. Iya. Kalau cuma untuk pensifatan maka tidak mengapa. Namun untuk penamaan hendaklah dengan abdun. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Karena nama itu mengandung penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti sejumlah nama yang memiliki makna kesyirikan. Insyaallah taala akan kita bahas pada bab tersendiri. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penamaan, maka beliau merubah nama sejumlah sahabat karena mengandung kesyirikan atau seakan dia tidak memuliakan Allah. Ini juga petunjuk bagi kita usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid. Sejumlah nama yang bermakna syirik itu diganti, dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, jangan ragu untuk merubah nama kita kalau memiliki makna yang buruk, apalagi sampai tingkat kesyirikan. Insyaallah ada bab khusus tentang itu. Pelajaran lainnya, di dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan lembut dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka terhadap orang-orang yang beriman, beliau tidak berkasih sayang dengan mereka. Sebagaimana juga di ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau, para sahabat beliau, itu tegas terhadap orang-orang kafir, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita balik. Kalau kita balik itu munafik namanya. Kepada orang muslim dia keras, kepada orang kafir dia penyayang. Itu sifat orang munafik. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat An-Nisa ayat 138-139, Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, kabarkan kepada orang-orang munafik itu bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka, bukan dari kalangan orang beriman. Jadi itu bukan toleransi, itu namanya kemunafikan dalam syariat. Menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, artinya mencintai mereka, menyayangi mereka, bersikap loyal kepada mereka, atau memuliakan mereka, mengangkat mereka jadi pejabat, memilih mereka jadi pemimpin, berteman dekat dengan mereka, dan segala macam bentuk loyalitas kepada mereka, kata Allah, itu kemunafikan. Ayat yang lain, surat Al-Ma'idah ayat 52. Fatara alladhina fi kulubihim marad yusari'una fihim. Kamu lihat orang-orang yang di hatinya ada penyakit kemunafikan, bersegera gabung dengan orang-orang kafir itu. Itu bukan toleransi, itu kemunafikan. Membenarkan agama mereka adalah kekufuran, bukan toleransi. Bersikap loyal kepada mereka adalah kemunafikan. Membenarkan agama mereka adalah kekufuran, bukan toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah, satu, tidak zolim kepada mereka. Gak boleh berbuat zolim. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bukan dalam membantu agama mereka, dalam hal yang sifatnya duniawi. Yang kedua, yang kita perlakukan baik ini adalah orang kafir yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau dia memerangi Islam dan kaum muslimin, jawabannya adalah jihad, bukan kita berlaku baik. Iya. Jadi ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini, naudzubillah, andai beliau sallallahu alaihi wasallam hidup, akan disebut radikal oleh orang atau Wahabi, atau naudzubillah kadrun, atau ekstrim teroris bahkan, naudzubillah, andai beliau sallallahu alaihi wasallam hidup hari ini. Karena orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau dicap seperti itu, apalagi beliau sendiri. Orang-orang yang mengamalkan ajaran beliau dicap seperti itu, apalagi beliau sendiri. Iya. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang keras berbuat zalim kepada orang kafir. Sampai beliau pernah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina 'aman." Siapa membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, termasuk perjanjian sebagai warga negara kita, selama dia tidak memberontak. Kalau memberontak, dilawan, dihukum, jangan dibiarkan, disikat kalau memberontak. Selama dia tidak memberontak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membunuh orang kafir seperti itu, pelakunya tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Artinya dosa besar. Membunuh orang kafir yang tidak seharusnya dibunuh adalah dosa yang sangat besar, dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan bermakna kita boleh berbuat zalim kepada orang kafir, justru itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Kemarin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar. Bagaimana dengan masjid yang ada di area TPU, yang mana para petugas sholat di masjid tersebut, apakah termasuk haram sholat di masjid itu? Jemaah sekalian, kalau itu sudah ditetapkan sebagai masjid, sudah ditetapkan sebagai masjid, bukan lagi area pekuburan. Maka semoga insyaallah ta'ala tidak mengapa. Itu tidak apa-apa. Ya minimalnya ada dinding masjid. Tapi kalau dihindari itu lebih selamat, itu lebih bagus. Apalagi kuburan-kuburan kita kan tidak jauh dari perkampungan. Di kampung-kampung ada masjid. Hendaklah para petugas TPU ataupun para peziarah itu sholat di masjid yang ada di kampung-kampung di sekitar. Itu lebih selamat. Akan tetapi kita katakan, kalau itu sudah ditetapkan sebagai area masjid, bukan lagi area pekuburan, walaupun mungkin pagarnya di luar masih sama, tapi itu khusus untuk area masjid dan bukan untuk mengagungkan para penghuni kubur itu, bukan untuk mengagungkan mereka, maka insyaallah ta'ala tidak masuk dalam larangan beribadah di kuburan. Tapi kita katakan lebih afdal, lebih selamat dijauhi, dihindari, supaya tidak terbuka pintu-pintu kepada keburukan. Terlebih lagi kita tinggal di negeri kaum muslimin yang mana pekuburan-pekuburan kita tidak jauh, sehingga masjid-masjid pun dekat. Iya. Dalil meludah menghadap kiblat apa juga berlaku bila dilakukan di dalam kamar mandi atau ruang wudu? Jawabannya, memang ada perbedaan pendapat ulama, tapi kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, lebih hati-hati juga kita hindari. Karena ada dalil-dalil yang bersifat umum, tidak khusus larangannya untuk meludah ketika sedang sholat atau di masjid. Contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini juga disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man taflatu jahal qiblah jaa yaumal qiyamah wa taflatuhu baina ainihi." Barang siapa meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang di hari kiamat dan ludahnya itu ada di depan dua matanya. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini, maka hadis ini bersifat umum, tidak disebutkan ketika sedang sholat ataupun ketika sedang berada di masjid. Memang ada hadis-hadis khusus. Ada hadis-hadis khusus, lebih terlarang lagi kalau kita sedang sholat. Ya, contohnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza takhannama ahadukum fala yatanakham idza tanakhama ahadukum fala yatanakham qibla wajhi." Kalau seorang dari kalian mau meludah, maka janganlah dia meludah ke arah depannya. Wala an yaminihi, jangan pula ke arah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi al yusra. Hendaklah dia meludah ke bawah kakinya, atau hendaklah dia meludah ke arah kirinya atau ke bawah kakinya yang sebelah kiri. Makna hadis ini jemaah sekalian adalah dalam sholat. Adalah dalam sholat. Karena sebelumnya Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW mengatakan ini ketika beliau melihat ada ludah menempel di dinding masjid. Maka Nabi SAW mengatakan ini. Jadi meludah dalam sholat boleh kalau memang butuh untuk meludah. Tapi jangan ke arah depan, jangan pula ke arah kanan. Hendaklah meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki kita yang kiri. Meludah ke arah kiri bukan maksudnya sembarang meludah juga. Lihat-lihat juga orang di samping. Ya. Kalau ada orang, maka seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, meludah ke bawah kaki kita. Ya. Ya mungkin kita di zaman sekarang juga kurang tepat kita meludah di lantai masjid kita. Kalau dulu kan lantainya tanah. Begitu meludah langsung bisa hilang. Kalau di lantai kita gak bisa langsung hilang, maka kurang tepat juga. Boleh kita misalkan sediakan sapu tangan di saku kita, atau meludah ke pakaian kita juga boleh, tidak masalah. Karena ludah itu bukan najis. Ludah bukan najis. Kita sebut kotor, tapi tidak semua yang kotor itu najis. Untuk menetapkan hukum najis itu mesti ada dalil khusus. Tidak semua yang kita anggap kotor itu najis. Sama dengan kuah sayur, kena di pakaian kita, kita bilang ini kotor, tapi itu tidak dihukumi najis. Apakah kita pergi ke sebuah daerah? Apabila kita pergi ke sebuah daerah, apakah boleh meninggalkan sholat berjamaah atau sholat Jumat apabila di masjid terdekat kita ada kuburannya? Sementara kalau kita cari masjid lain, khawatir sudah selesai sholat berjamaah. Jamaah sekalian, pertama kalau kita pergi ke daerah jauh dalam jarak safar, ya memang kita gak wajib sholat jamaah, tidak wajib pula sholat Jumat. Iya. Tetapi jika seandainya kita dalam kondisi wajib melakukan sholat berjamaah dan Jumat, sementara di masjid itu ada kuburan, maka pertama kita harus usaha dulu. Walaupun hasilnya terlambat, ya tidak masalah, yang penting kita sudah usaha sehingga kita terhindar dari dosa. Harus usaha cari masjid yang lain. Kalau memang faktanya kita bisa memastikan dengan perkiraan yang kuat, misalkan kita bisa memastikan atau dengan perkiraan yang kuat sampai di masjid sana habis sholat, ya kalau seperti itu tidak mengapa. Iya, maka tidak mengapa insyaallah kita sholat di tempat lain walaupun tidak berjamaah dan walaupun kehilangan sholat Jumat. Karena hadis-hadis yang melarang kita sholat di kuburan atau dalam tempat ibadah yang ada kuburannya itu sangat keras sekali. Itu sangat keras sekali. Iya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang mirip. Saya pernah sholat di satu masjid yang di belakang safnya terdapat suatu ruangan yang berisi makam. Apakah sholat saya sah? Jika tidak, mohon solusinya. Jamaah sekalian, ada tiga pendapat ulama. Yang pertama berpendapat sah tapi berdosa. Jadi di satu sisi sah tapi berdosa. Yang kedua tidak sah. Bukan hanya berdosa, tidak sah. Yang pertama itu pendapat Imam Syafi'i, yang kedua pendapat Imam Ahmad. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya pendapat pertengahan yang beliau nukil dari sebagian ulama. Jadi sah atau tidak tergantung niat. Kalau kita tahu di situ ada kuburan, kita sholat di situ, dan kita tidak niat sedikit pun untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholat kita sah, tapi kita berdosa besar. Karena larangan-larangan keras di dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari, dilaknat pelakunya, jemaah sekalian. Iya. Tetapi kalau seseorang itu sholat di situ dengan niat untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Bukan hanya sholat itunya tidak sah, semua amalannya terhapus, karena itu syirik. Kalau ada orang yang sholat untuk mengagungkan penghuni kubur, maka dia sama artinya menyembah kepada penghuni kubur tersebut. Karena itu kan hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah pengagungan kepada Allah. Ketika seseorang ibadahnya bukan hanya mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan penghuni kubur itu, maka itu adalah syirik. Jangankan sholatnya yang itu, bahkan semua sholatnya terhapus. Sebab dosa syirik menghapus seluruh amalan. Ya. Sudah sering kita ingatkan, Di antaranya di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Iya. Tapi kalau kita tidak tahu, sudah habis sholat baru tahu, maka insyaallah kita tidak berdosa karena tidak sengaja dan tidak perlu mengulang. Begitupun kalau kita tahu kita berdosa, tapi kita enggak perlu mengulang. Kalau kita sholat tidak bermaksud mengagungkan penghuni kubur tersebut. Ya, jadi di sini manfaatnya kita tahu mengapa dia dihukumi sah tapi berdosa. Dihukumi sah agar dia enggak perlu mengulang sholatnya. Dihukumi berdosa agar dia bertobat. Ini mirip dengan orang yang sholat menggunakan baju hasil riba. Bagaimana hukum sholatnya? Pendapat yang paling kuat insyaallah, sholatnya tetap sah walaupun di lain sisi dia berdosa. Dan tentu mempengaruhi pahalanya. Tentu mempengaruhi pahalanya. Pahalanya berkurang. Ya. Jadi pertanyaan yang sebelumnya tadi, solusinya cari tempat lain untuk melakukan sholat zuhur. Kalau di masjid itu orang melakukan sholat Jumat, ada kuburannya, apalagi kuburan yang diagungkan, ini menjadi uzur bagi kita untuk tidak melakukan sholat Jumat bersama mereka. Maka kalau kita tidak temukan jamaah lain untuk sholat Jumat, kita sholat zuhur sebagai gantinya. Sholat zuhur sebagai gantinya. Sama juga di hari-hari pandemi ini, kalau kita khawatir pergi sholat Jumat ke masjid, maka kita di rumah sholat zuhur. Tidak kita adakan sholat Jumat di rumah. Iya. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha, itu boleh kita adakan di rumah, tapi sholat Jumat tidak. Itu pun sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumah tanpa ada khutbah, sholat saja. Pertanyaan yang terakhir mungkin. Hukum menulis nama di atas kuburan. Ini sudah kita bahas kemarin tentang larangan menulis di atas kuburan. Itu larangan bersifat umum. Mau nama, pangkat, jabatan, tanggal lahir, tanggal wafat, maka berlaku umum, semuanya terlarang. Semuanya terlarang. Dan hadis tentang ini ada dua riwayat, dan keduanya saling melengkapi. Yang pertama dalam riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabru wa ayyuk'ada alaih wa ayyubna alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengapuri atau mewarnai atau menyemen kuburan, dan melarang kita duduk di atasnya, dan melarang kita membangun di atasnya. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-kubur wa an yuktaba 'alaiha wa an yubna 'alaiha wa an tuta. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri, menyemen atau mewarnai kuburan, dan melarang menulis di atasnya, serta melarang membangun di atasnya, serta melarang menginjaknya. Jadi dari dua hadis ini jemaah sekalian, kesimpulannya ada lima larangan. Lima larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari lima ini terbagi menjadi dua. Pertama larangan gulu, yang kedua larangan melakukan sebaliknya, yaitu meremehkan, menghinakan. Yang masuk dalam larangan gulu tiga. Pertama, larangan mengapuri atau menyemen atau mewarnai. Ini maknanya sama, tajassisul kubur. Itu bisa diartikan mengapuri, menyemen atau mewarnai. Yang kedua, larangan membangun di atasnya. Apapun yang dibangun, apakah terbuat dari kayu atau batu atau kemah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, larangan menulis di atasnya. Ini tiga semuanya masuk kategori gulu, berlebih-lebihan. Dan gak ada gunanya juga kan? Apa gunanya coba ditulis di atasnya? Gak ada gunanya, gak akan bermanfaat untuk si mayit. Tidak akan bermanfaat untuk si mayit. Ya. Dan kuburan Rasulullah SAW dan seluruh para sahabat tidak ada yang ditulis-tulis di atasnya. Tapi ada sebuah kuburan disebutkan dalam sebuah hadis, kuburannya Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Nabi SAW ingin selalu mengetahui itu kuburan beliau. Maka beliau memerintahkan untuk meletakkan sebuah batu sebagai penanda bahwa itu kuburannya Uthman bin Mad'un. Maka ini boleh. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, andai tidak ditulis nama, kuburan itu bisa hilang, betul-betul hilang, maka semoga tidak apa-apa insyaallah ta'ala. Tapi gak usah banyak-banyak ditulis, ya udah nama saja. Gak usah yang lain, yang tidak terlalu diperlukan. Karena kalau hilang kuburan, ini kita bisa masuk pada larangan dalam bentuk yang kedua, yaitu tidak memuliakan kuburan seorang muslim. Ya. Jadi itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Namun kalau enggak dikhawatirkan hilang, ya enggak perlu. Tidak perlu dikasih nama. Andai ada kekhawatiran orang suka gusur-gusur kuburan, ya, kalau enggak dikasih nama, maka ini hukum darurat. Tapi pada dasarnya itu terlarang. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka hindari. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka hindari karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua yaitu larangan meremehkan kuburan. Kuburan seorang muslim, karena muslim itu mulia hidupnya dan matinya. Maka di sini ada dua, yang pertama larangan duduk di atas kuburan, yang kedua larangan menginjak kuburan. Jadi semuanya lima larangan terbagi menjadi dua, larangan gulu dan larangan meremehkan. Maka bersikaplah pertengahan. Ini dijelaskan dalam satu hadis, tapi dari dua riwayat, semuanya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.